Bukan

memberi cahaya kebahagiaan, memberi kasih sayang dan materi, dan bukan hanya cuma janji-janji. Awalnya aku tak pernah percaya, tapi semua ini jadi nyata. Apapun yang ku minta selalu ada, itu yang paling baby sangat suka. Ya Allah sayang, apa kabarnya kamu? Selalu merindu, ku inginkan kamu, selalu sayang.